Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Faslun. Al-amwalu sultaniyatu allati asluha fil kitabi was sunnati thalathatu asnafin. Harta-harta penguasa, al-amwal as-sultaniyah, harta penguasa yang menjadi sumber penghasilan pemerintah, yang asluha, yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, adalah tiga macam, yaitu pertama al-ghanimatu, pampasan perang, yaitu harta yang dirampas oleh tentara Islam dari orang-orang kufar dalam peperangan. Was-shadaqatu zakat yang ditarik dari kaum muslimin. Wal-fai'u, dan harta yang dirampas oleh tentara Islam dari orang kafir yang kalah dalam pertempuran, negerinya diduduki, maka tanahnya dikuasai, dan hasil dari tanah itu pun diambil. Semua itu menjadi sumber pembiayaan pemerintah di dalam mengurus kepentingan-kepentingan bangsa dan negara. Fa'ammal ghanimatu, adapun ghanimah, fayal malul ma'khudhu minal kuffari bil qitali, maka ia adalah harta ma'khudh yang diambil minal kuffari dari orang-orang kafir, bil qital, dengan perang. Zakarahallahu fi suratil anfali, hal ini disebutkan oleh Allah dalam surat al-anfal. Allati anzalaha fi ghazwati badrin, yang surat al-anfal ini Allah turunkan di ketika perang Badr. Wasammaha anfalan, dan dinamakan juga ghanimah ini anfal, li'annaha ziyadatan fi amwalil muslimin. Anfal dari kata nafl, nafl itu ziyadah. Sholat sunnah dinamakan nafilah, karena apa? Dia adalah ziyadah, tambahan bagi sholat wajib. Harta rampasan perang dinamakan anfal, jamak dari nafil. nafilah, artinya tambahan ziyadah fi amwalil muslimin, sebagai tambahan dalam hartanya kaum muslimin. Pemerintah Islam membutuhkan biaya untuk mengurus rakyat, karena pemerintah harus menyediakan dana untuk menggaji pegawai. Yang pegawai itu bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Menggaji tentara, menggaji polisi, menggaji kepala negara, menggaji semua pejabat-pejabat, menggaji para imam masjid, menggaji para muadzin. Jadi negara membutuhkan dana yang besar. Juga untuk memberi subsidi bagi kepentingan kesehatan rakyat, mengurus para gelandangan. Para gelandangan kalau dalam ketentuan syariah Islamiyah itu ditangkap, diurus oleh negara. Di dalam pendidikan-pendidikan sosial untuk mereka bisa hidup dengan wajar. Belum lagi mengurus pendidikan, perlu dana besar. Dan berbagai macam kepentingan. Maka anfal, ziyadah, tambahan harta kaum muslimin. Kalau dulu di zaman Nabi itu dibagi di kalangan mujahidin yang ikut berjihad. Kemudian khumus 1/5 daripadanya diberikan kepada Allah dan Rasulnya. Diberikan kepada Allah yaitu diberikan kepada negara. Diberikan kepada Rasul yaitu untuk menggaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah tidak berdagang, tidak bercocok tanam. Sehari-hari hidupnya untuk mengurus umat, mendidik umat. Maka Rasulullah perlu digaji, yaitu dengan khumus. Rasulullah dan keluarganya digaji dengan khumus. 1/5 dari pampasan perang dipakai untuk menggaji Rasulullah dan keluarganya. Untuk Allah dan Rasulnya. Untuk Allah dan Rasulnya, harta rampasan perang untuk Allah, yaitu untuk negara, untuk Baitul Mal. Khumus itu. Sebagiannya untuk Rasulnya. Faqala yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah harta rampasan perang itu dibagi pertama untuk Allah, yaitu dimasukkan ke kas negara. Dan untuk Rasul, yaitu diberikan untuk kepentingan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pakaian beliau, sebab Rasulullah enggak nerima uang zakat. Haram beliau menerima uang zakat. Keluarganya juga haram menerima uang zakat. Maka beliau diberi penghasilan yaitu khumus. Ila qawlihi, sampai kepada firman Allah, wa'alamu annama ghanimtum min syai'in, dan ketahuilah bahwa apapun yang kalian ambil sebagai ghanimah, fa'anna lillahi khumusahu, maka khumus dari seperlima daripada ghanimah itu untuk Allah. Walir rasuli, dan untuk rasulnya. Walidil qurba, dan untuk karib kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Bani Hashim. Waliyatama, dan untuk mengurus anak yatim, sebab anak yatim enggak berhak menerima zakat. Juga Bani Hashim tidak berhak menerima zakat. Maka diberi pembagian pembiayaan untuknya melalui khumus. Wal masakini wabnis sabil al-ayah, dan untuk orang-orang miskin serta ibnu sabil. Wa qala, Allah juga berfirman, fakulu mimma ghanimtum halalan tayyibah, maka makanlah harta rampasan perang yang kalian rampas dari orang kafir dengan halal dan dengan baik. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Setiap Allah menetapkan satu hukum tentang hukum-hukum kenegaraan ataupun hukum-hukum kemasyarakatan, hukum-hukum kekeluargaan, dan hukum-hukum individu, itu selalu Allah memesankan, menyisipkan pesanan untuk bertakwa kepada Allah dalam menjalankan hukum itu. Karena memang semua hukum, apalagi hukum Allah, itu tidak bisa dijalankan kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa mempermainkan hukum apapun, termasuk hukum Allah, termasuk syariah Islamiah, bisa dipermainkan. Nah, kalau dia tidak punya takwa Allah. Nah, oleh karena itu selalu Allah pesankan wattaqullaha dalam setiap pesan keputusan tentang hukum-hukum itu tadi. Di sini hukum tentang ghanimah, Allah pesankan fattaqullah. Karena orang bisa nyeleweng dalam memanfaatkan harta rampasan perang, apalagi dalam kondisi perang, bisa saja menyembunyikan dan korupsi harta rampasan perang itu. Tidak diserahkan kepada komandan, dibet, masukkan ke tas dia. Bisa. Ya. Maka juga di dalam hal ini harus orang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk selamat dari godaan berkhianat dalam amanah harta rampasan perang. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda fi sahihain, yakni di dalam Bukhari, sahih Bukhari dan sahih Muslim, Nabi bersabda, u'titu khamsan, aku diberi oleh Allah 5 perkara, lam yu'tahunna nabiyun qabli, yang Allah tidak berikan kepada seorang nabi pun sebelum aku, yaitu nusirtu birru'bi masirata syahrin, aku ditolong oleh Allah dengan ru'b, rasa ketakutan, masirata syahrin, jarak perjalanan sebulan. Musuh sudah ketakutan, lari ketika mendengar berita bahwa tentara Islam mau datang sebulan lagi. Itu sudah lari, padahal masih sebulan lagi, karena sangat takutnya. Itu namanya ru'ub. Dan ini menyebabkan Allah menangkan nabinya dan tentara Islam dalam berbagai kesempatan. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Yang kedua, yang tidak diberikan kepada nabi sebelum aku, ialah dijadikan bagiku bumi sebagai masjid dan sebagai tahur, alat bersuci, di mana tanah bisa dipakai untuk alat bersuci, istinja, dan untuk tayamum. Juga di tanah mana saja bisa menjadi masjid, artinya dipakai untuk sholat. Sementara nabi-nabi yang lainnya untuk ibadah ada tempat tertentu. Khusus umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan keistimewaan bahwa seluruh wilayah bumi kecuali sampah, tempat penumpukan sampah atau WC dan kuburan, kecuali 3 tempat ini, maka boleh untuk menjadi masjid, tempat sholat. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu sholatu falyusalli. Maka siapa saja, orang yang mana saja dari umatku, adrokat hus sholatu, dia ketemu dengan waktu sholat di mana saja, fal yusalli, hendaknya segera dia sholat. Ya, tidak mesti harus mencari masjid dalam safar, dalam perjalanan. Karena musafir tidak wajib di masjid. Kemudian wa uhillat liya al-ghanaimah. Juga perkara yang diberikan oleh Allah kepada umatku, dihalalkan bagiku ghanaim, harta rampasan perang. Walam tuhil li ahadin qabli, tidak dihalalkan ghanimah itu untuk umat sebelum aku. Kalau dalam peperangan yang terjadi pada Bani Israel, contohnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu harta rampasan perang dari kufar ditumpuk, setelah itu dibakar. Nah, itu hukum pada nabi-nabi sebelumnya. Adapun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihalalkan harta rampasan perang itu, makan, manfaatkan semua yang masih bisa dimanfaatkan. Wa utitu asy-syafa'atu, dan aku diberi syafa'ah yang tidak diberikan kepada nabi yang lainnya, yaitu asy-syafa'ah al-kubra, syafaat yang besar. Karena ada beberapa syafaat-syafaat di yaumil qiyamah itu. Al-Qur'an menjadi syafaat terhadap orang yang suka baca Qur'an. Anak soleh menjadi syafaat terhadap orang tuanya. Syahid menjadi syafaat terhadap keluarganya. Dan banyak lagi yang lainnya. Tetapi syafaat yang Allah berikan kepada nabi ini asy-syafa'ah al-kubra, di mana dengan syafaat beliau ahlun nar yang mestinya masuk neraka enggak jadi masuk neraka gara-gara syafaat beliau dengan izin Allah. Ahlun nar yang telah masuk neraka dikeluarkan dari neraka dengan syafaat beliau. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan. Kalau nabi sebelum aku diutus kepada kaumnya secara khusus masing-masing. Nabi Isa kepada Bani Israel, Nabi Saleh kepada kaum Tsamud, Nabi Hud kepada kaum Ad, masing-masing kepada kaumnya. Tetapi wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammatan, kalau aku diutus kepada semua manusia, semua bangsa, semua tempat, kapan saja, di mana saja. Maka di antara keistimewaan yang disebut sini ialah dihalalkannya bagi beliau ghanimah. Yang ini juga menjadi hukum bagi umatnya. Dihalalkan bagi umatnya ghanimah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nabi juga bersabda, bu'ithu bisayfi baina yadayya sa'ah, aku diutus dengan membawa pedang di depan, atau baina yaday as-sa'ah, di depan hari kiamat, dekat dengan hari kiamat. Hatta yu'badallahu wahdahu la syarikalah, sehingga Allah diibadai dan tidak disekutukan dengan yang lainnya. Pedang itu perang disyariatkan dalam Islam sehingga tegak di muka bumi tauhidul ibadah. Jadi tidak pernah berhenti. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, dan telah dijadikan rizkiku di bawah naungan rumhi, tombakku, yaitu di bawah tombak, yakni harta rampasan perang dan harta faik, itu menjadi sumber rezeki bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ju'ilat dhullu was-sagharu 'ala man khalafa amri, dan telah dijadikan adzullu, kehinaan, was-sagharu, kerendahan terhadap orang yang khalafa amri, menyelisih perintahku. Orang yang menyelisih sunnah Nabi akan direndahkan oleh Allah, dicabut kewibawaannya, musuh tidak lagi takut kepadanya, ya, bahkan dia takut kepada musuh dan dihinakan karena menyelisih sunnah. Wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, maka barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Kalau menyerupai akhlak orang munafik, maka dia munafik. Kalau menyerupai akhlak orang Nasara, maka dia Nasrani. Sesuai dengan keadaannya. Kalau menyerupai akidah mereka, ya berarti dia keluar dari Islam, berakidah Nasraniyah. Kalau menyerupai ibadah Hindu, maka dia orang Hindu. Dan selanjutnya. Rawahu Ahmad fil Musnad an Ibni Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad beliau dari Ibni Umar. Wastashhada bihi Al-Bukhari. Dan Al-Imam Al-Bukhari menjadikan riwayat ini sebagai syahid, riwayat penguat. Fal wajibu fil maghdami takhmisuhu. Maka yang wajib dalam maghdam, harta rampasan perang, takhmisuhu, mengambil khumus, seperlima daripadanya, memotong seperlima daripadanya untuk kepentingan negara dan untuk kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahli baitnya. Wa sarful khumusi, dan dikeluarkan khumus itu ila man dzakarahu Allah taala, diberikan kepada siapa yang Allah sebutkan. Wa qismatul baqi bainal ghanimin, dan dibagi sisanya ialah di antara orang-orang yang melakukan perampasan harta itu, yaitu di kalangan mujahidin, tentara. Qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, al-ghanimatu liman syahidal waq'atah, bahwa ghanimah, harta rampasan perang itu dibagi untuk mereka yang ikut dalam peperangan. Wa humul ladzina syahiduha lil qital, yaitu mereka yang menyaksikan untuk perang. Qatalu aw lam yuqatilu, baik dia berperang atau tidak berperang. Wajibu qismaha bainahum bil adli, dan harus wajib dibagi di antara tentara yang ikut perang itu dengan adil. Fala yuhabi ahadun, maka tidak boleh orang karena yuhabi ahad, karena senang pada seorang, liriasate, bukan karena kepemimpinannya, walali nasabihi, bukan pula karena nasabnya, walali fadlihi, dan bukan pula karena keutamaannya. Ya, tidak boleh dia memberikan karena pertimbangan-pertimbangan ini. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu yuqsimunaha. Sebagaimana Nabi dan para khalifahnya membagi-bagi harta rampasan perang itu. Wa fi sahih al-Bukhari disebutkan anna Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ra'a lahu fadlan 'ala man dunahu, melihat adanya orang yang lahu fadlan, lebih utama. Ra'a lahu fadlan 'ala man dunahu, dia melihat dirinya punya kelebihan atas orang yang selain dirinya. Sehingga dia merasa lebih berhak untuk menerima ghanimah. Dia merasa mempunyai keutamaan. Lebih berani dalam bertempur dan lebih kuat dalam mengerahkan sukunya dalam bertempur. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka karena saat merasa lebih utama, mestinya merasa dapat ghanimah lebih banyak, maka Nabi mengatakan kepada saat, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum, bukankah engkau ditolong dan diberi rizki tidak ada lain kecuali karena orang-orang lemah dari kalian. Maka di sini menunjukkan pembagian harta rampasan perang itu rata kepada semuanya, baik yang bertempur atau yang tidak. Yang penting ikut dalam peperangan itu. Yang tidak bertempur karena ditugaskan oleh komandan untuk jadi juru masak, karena dilihat orang ini lemah, kalau bertempur nanti membebani pasukan, ya sudah ditugaskan untuk juru masak, tapi ikut dalam peperangan itu. Atau ditugasi oleh komandan untuk juru kesehatan, tidak ikut bertempur. Fahadha juga dapat bagian rata sama dengan yang bertempur. Wa fi musnad Ahmad an Sa'ad bin Abi Waqqas qal, disebutkan dalam musnad Ahmad dari Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau menyatakan, qultu ya Rasulullah, aku katakan wahai Rasulullah, ar-rajulu yakunu hamiyatal qaum, bagaimana kalau seorang yang kedudukannya hamiyatal qaum, dalam keadaan sebagai pelindung terhadap kaumnya, yakunu sahmuhu wa sahmu ghairihi sawa, apakah bagiannya dalam harta rampasan perang dengan bagian dari untuk yang lainnya sama? Qala takilatka ummuka ibna ummi Sa'ad, ibumu mengandung engkau dengan berat wahai putranya ibunya Sa'ad. Wahal turzakuna wa tunsaruna illa bidu'afaikum, bukankah kalian dimenangkan oleh Allah dan diberi rizki oleh Allah Tidak ada lain kecuali karena orang-orang lemah dari kalian. Orang-orang lemah yang tidak mau, yang tidak mampu bertempur, doa. Doanya lebih, lebih ikhlas. Ya. Dan tidak ada kepentingan apa-apa. Sebab dia tidak mempunyai harapan apa-apa kecuali kepada Allah dengan kelemahan yang ada pada dirinya. Maka yang bertempur orang-orang kuat, yang berdoa orang-orang lemah. Bahkan kata Nabi, kalian ditolong oleh Allah karena doanya orang-orang lemah itu. Wa mazalatil ghanaimu tuqsamu bainal ghanimina fi daulati Bani Umayyah wa daulati Bani Abbas. Dan terus-menerus harta rampasan perang dibagi di antara orang-orang yang berhasil mendapatkan harta rampasan perang itu. Tentara yang berhasil mendapatkan harta rampasan perang itu di masa pemerintahan Bani Umayyah dan di masa pemerintahan Bani Al-Abbas. Lamakan al-muslimuna yaghzuna ar-rum wa turk wal barbar. Ketika kaum muslimin berperang menggempur Romawi dan Turki dan Barbar. Lakin yajuzu lil imami ayun fila man dhahara minhu ziyadata nikayah. Akan tetapi boleh bagi penguasa untuk yunfila memberikan kelebihan pembagian itu bagi orang yang dhahara minhu tampak daripadanya ziyadatu nikayah, lebih jitu, lebih mempunyai kelebihan dalam nikayah, dalam membuat apa korban pada musuh. Orang yang lebih hebat dalam membuat apa kerusakan dan korban pada musuh. Kasariyatin tasarrat minal jaish, seperti syariah. Syariah kesatuan kecil, kesatuan khusus. Pasukan khusus. Ya. Paku, pasukan khusus. Yang tasarrat minal jaish, yang dia terpisah dari pasukan besar karena mendapatkan tugas khusus memporak-porandakan pihak musuh. TSM, tentara siap mati, siap tempur, masuk ke wilayah musuh, ngobrak-ngabrik musuh. Jumlahnya kecil, tidak boleh banyak. Sedangkan pasukan yang besar untuk pertempuran yang besar. Wah, ini yang pasukan kecil ini yang bikin repot musuh. Nah, ini mempunyai nilai lebih dibanding pasukan yang besar. Maka boleh pimpinan melebihkan pembagian untuk mereka ini. Aw rajulun sa'ada hisnan 'aliyan fa fatahahu. Atau orang berani mati. Sa'ada hisnan, naik ke benteng yang tinggi, dia sendiri naik. Seperti dalam perang Khaybar, benteng Khaybar milik orang Yahudi Bani Qainuqa. Itu setengah mati, enggak bisa dijebol sampai sebulan lebih dikepung oleh muslimin, enggak bisa dikalahkan. Mereka mempunyai persediaan makanan dan minuman yang banyak. Akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai panglima waktu itu berpikir untuk dia merintahkan kepada anak buahnya, coba saya dilemparkan dengan ketapel masuk ke benteng musuh. Dilemparkan dengan ketapel, lemparkan, ketapelnya gede gitu. Lepas rame-rame, tayang. Masuk ke dalam benteng musuh. Blup, langsung membuka pintu benteng. Pegang itu pintu benteng, dijebol dari engselnya, dilemparkan ke arah musuh. Melihat gitu ketakutan Yahud, lari, bubar. Nah ini orang yang khusus, boleh diberi kelebihan pembagian karena keberaniannya. Kata Sayyidina Ali, setelah selesai perang, saya berusaha mencoba mengangkat pintu itu tadi. Gak kuat. Kita panggil 10 orang yang keker-keker untuk manggil, apa, untuk ngangkat pintu itu. Gak kuat. Hah? Nah, itu karomah. Allah berikan saat yang di luar perhitungan dia. Dan dilemparkan begitu sendirian pintu itu. Itu namanya karomah bagi mujahid. Ya, yang tidak bisa direncanakan karomah itu. Kalau sihir itu bisa direncanakan, kapan dia mau dia bikin. Itu sihir. Tapi kalau karomah tidak bisa direncanakan. Ya. Au hamala ala muqaddamil adu faqatalahu. Atau juga diberi kelebihan orang yang mampu apa memanggul senjata ala muqaddamil adu, di bagian depan musuh. Atau muqaddamil adu, pimpinan tertinggi musuh. Faqatalahu, terus berhasil dibunuh. Seperti Nabi Daud dalam pertempuran yang panglimanya waktu itu namanya Talut, hamba Allah yang saleh, yang perkasa, dan menghadapi pasukan Romawi yang besar, pimpinannya namanya Jalut. Nabi Daud masih anak-anak, remaja. Senjatanya Nabi Daud ialah batu yang besi yang diikat terus diputar-putar, diarahkan kepada musuh, pada minggir semuanya. Dalam keadaan dia membawa khanjar, khanjar pisau yang lebar, puter-puter pada minggir sampai berhasil ke kemahnya pimpinannya, panglima tertinggi mereka, Jalut. Masuk ke kemah langsung cabut khanjar, tikam, jepret, mati Jalut di tangan Daud alaihissalam. Maka kocar-kacir pasukan Jalut dengan panglimanya terbunuh. Nah ini tentu mempunyai nilai lebih. Dan itu berhak mendapatkan demikian. Dan boleh pimpinan memberikan kelebihan kepada orang yang demikian. Kelebihan bagian. Fahazamal adu wa nahwa dhalik. Sehingga musuh bisa kalah dengan sebab itu. Dan yang semisal itu. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu kanu yunfiduna lidzalik. Karena Nabi dan para khalifahnya, mereka memberi harta rampasan perang yang lebih terhadap orang-orang yang demikian. Wa kana yunfilu syariyata fil bidayati ar-rubu' minal khumus. Pada permulaannya Nabi memberi harta rampasan perang untuk syariah, pasukan khusus ini tadi. Ya. Pada permulaan peperangan diberi ar-rubu' minal khumus. Khumus 1/5 dari semua harta rampasan perang sudah diambil. 1/4 daripada khumus ini diberikan kepada syariah oleh Nabi sebagai tambahan. Wa fi raj'ati ats-tsuluts ba'da al-khumus. Ketika pulang diberikan 1/3 daripada khumus. Wa hadha naflu, tambahan pampasan perang ini, qala al-ulama, berkata para ulama, innahu yakunu minal khumus, diambil dari khumus. Artinya tambahan pasukan, tambahan, jadi pasukan itu dapat bagian dari harta rampasan perang yang dibagi secara umum, terus ditambahi sebagai apa, bonus untuk pasukan-pasukan khusus ini tadi, untuk orang-orang yang mempunyai keistimewaan ini, kasih hadiah. Diambil dari khumus. Ya. Wa qala ba'duhum innahu yakunu min khumusil khumus. Bahwa pemberian bonus untuk orang-orang yang khusus itu diberikan dari 1/5 dari khumus. La'alla yafdulu ba'dul ghanimina ala ba'din, supaya jangan sampai sebagian orang yang menerima pampasan perang mempunyai kelebihan atas sebagian yang lainnya. Was-sahihu annahu yajuzu min arba'atil akhmas. Akhmas, yang benar, ini tarjih dari Ibnu Taimiyah, boleh mengambil 1/4 dari khumus. Wa in kana fihi tafdilu ba'dhum 'ala ba'din li maslahatin diniyah. Walaupun memang ada kelebihan sebagian atau sebagian yang lainnya, enggak apa-apa. Li maslahatin diniyah, untuk kemaslahatan agama. La li hawa nafs, bukan untuk hawa nafsu. Kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaira marrah, sebagaimana yang Rasulullah lakukan lebih dari sekali. Wa hadza qawlu fuqaha Syam, ini pendapat para ahli fiqih dari kalangan negeri Syam. Wa Abi Hanifah wa Ahmad wa ghairihim. Wa ala hadza faqad qil, maka atas pendapat ini dikatakan, innahu yanfulu ar-rubu'a wa ath-thulutha bi syartin wa ghairi syartin. Bahwasanya boleh komandan perang memberi yanfulu, memberi kelebihan harta rampasan perang, apakah 1/4 dari khumus ataukah 1/3 dari khumus, dengan syarat atau dengan tidak syarat. Umpamanya dengan syarat, sebelum perang kalau kau berhasil membunuh panglima perang musuh itu, kau akan dapat sekian, itu dengan syarat. Boleh. Kau akan dapat bagian sekian dan sekian. Nah, itu boleh. Ya. Atau tanpa syarat, tanpa janji sebelumnya. Nah. Wa yanfulu ziyada ala dzalika bisyart. Boleh memberi tambahan dengan atas harta rampasan perang itu dengan syarat, mithlu, seperti ayakula, panglima menyatakan, mengumumkan, mandallani ala qal'atin falahu kadha. Siapa yang menunjukkan kepadaku jalan, berhasil menunjukkan kepadaku jalan ke benteng musuh, maka dia akan dapat sekian. Aw man ja'ani bi ra'sin falahu kadha wa nahwi dhalik. Atau siapa yang berhasil membawa satu kepala yang dipotong dari badannya, kepala musuh. Satu kepala dapat sekian. Begitu. Dan yang semisal itu. Wa qila la yanfulu ziyadatan 'ala thuluth wa la yanfuluhu illa bi syart. Ada yang mengatakan tidak menambah pampasan perang itu atas, tidak boleh tambahannya lebih dari sepertiga, dan tidak boleh memberi tambahan itu kecuali dengan syarat tadi itu tadi. Wa hadani qaulani li Ahmad wa ghairihi. Demikian pendapat, dua pendapat ini dari Ahmad dan yang lainnya. Wa kadzalika 'ala al-qaul as-sahih. Demikian pendapat yang benar lil imam ay yaqul, boleh bagi imam mengatakan man akhadha syai'an fa huwa lahu. Barang siapa yang berhasil mengambil sesuatu dari musuh, maka itu miliknya. Umpamanya dalam pertempuran berhasil membunuh musuh dan di badannya musuh itu ada M16, ada ini dan itu, ada duitnya, ada dompetnya, ambil untuk dia. Itu boleh. Komandan memberikan pengumuman demikian. Kama ruya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal ini diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana qad qala dhalika fi ghazwati Badr. Beliau pernah ngomong seperti itu dalam perang Badr. Idza ra'a dhalika maslahatan rajihatan 'ala al-mafsadah. Apabila pimpinan melihat yang demikian itu ada kemaslahatan rajihah yang lebih dominan daripada mafsadahnya. Tapi kalau menimbulkan mafsadah, akhirnya orang berebut untuk membunuh musuh karena ingin hartanya, terus melenceng niatnya, ini mafsadah dalam jihad, maka dihindari. Nah, ilahuna akhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.